Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-29 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Mario Kulon sebagai Prabu Sora, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sanjaya bersama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna tengah dalam perjalanan menuju puncak Gunung Wukir. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora bertemu dengan Mamang Kuraya yang kini mengiringi dua orang muridnya. Pertempuran antara kedua tokoh tua itu tidak berjalan lama karena Mamang Kuraya secara tiba-tiba saja tidak berdaya. Reaksi dari kadal api yang belum dipunahkan secara tuntas itu datang kembali. Raden Purbaya bersama dengan Cempaka yang mencoba untuk menghalangi Prabu Sora tidak mampu berbuat banyak. Bahkan ketika mereka hendak melempar tubuh Prabu Sora dengan kekuatan gabungan mereka. Ah, kau belum mampu untuk mengolah kemampuanmu itu, bocah-bocah setan. Karena itu terimalah ini. Seperti ini, Adik Purbaya. Ya, aku pun tidak mengerti kenapa kekuatan gabungan kita tidak mampu melemparkan Prabu Sora seperti beberapa hari yang lalu. Ternyata kalian belum mampu mengolah kemampuan kalian itu, bocah-bocah setan. Karena itu, kalian harus mampu saat ini juga. Ya. Awas, Kak. Mari kita coba hadapi lagi. Mana kehebatanmu itu, Haid? Mana kekuatanmu itu, anak-anak bodoh? Aku justru kini mengerti, ha? Kau tidak pernah mengetahui cara menguasai kekuatan itu. Haid! Ini tidak akan kusia-siakan. Awas! Kita coba sekali lagi, Kak. Kerahkan tenaga saktimu. Bersiaplah untuk mati, anak-anak goblok. Yo! Jangan khawatir, cucu. Kakek sembuh kembali pada saat yang tepat. Ayolah, mari kita bantu kakek, Kak. Tidak perlu Adik Purbaya. Lihatlah itu, kakek sudah mendesak Prabu Sora. Apa yang terjadi dengan kakek lawanku ini? Tiba-tiba saja ia mengerang tidak berdaya. Dan kini tiba-tiba saja ia menjadi sembuh kembali. Aduh, si kecil licik. Masakah ini timbul balasanku? Ini satu lagi. Agaknya kau seorang laki-laki sejati. Ayo bangkitlah terus. Lawanlah aku. Ayo. Ayo. Timalah ini lagi. Dia sudah tidak berdaya lagi, Kek. Ah, iya. Rasa-rasanya aku ingin membalas semua perbuatannya pada diriku dulu. Paman Prabu Sora, dengarlah. Paman, apakah kau masih dapat mendengar kata-kataku? Iya. Sekarang, jawablah dengan jujur, Paman. Apakah kau yang telah menganiaya dan membunuh ayahanda serta Kakang Landayan? Ketahuilah. Justru saat ini aku tengah membuntutinya. Apa maksudmu, Paman? Resi Amista. Dialah yang telah melakukan semua itu. Aku tidak mungkin melakukannya. Aku tidak memiliki kepandaian untuk merubah bentuk. Merubah bentuk menyerupai Raden Sanjaya. Dia yang melakukannya. Lalu dimanakah sekarang Resi Amista? Dia kini sedang menuju Silau Gamping. Tewaskah dia, Kek? Tidak, sama sekali tidak. Dia hanya tidak sadarkan diri. Lalu, apakah yang akan kita lakukan padanya, Kek? Ya, terserah pada kau, cucu. Aku sudah cukup melampiaskan dendamku padanya. Sekarang bagaimana denganmu? Aku yakin dia juga terlibat dalam usaha pembunuhan ayahmu. Bahkan bukan tidak mungkin dia yang menjadi dalangnya. Iya, memang dia terlibat, Adik Purbaya. Suara yang aku dengar yang memanggil Sanjaya Samaran itu pastilah Prabu Sora. Ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan padanya, Adik Purbaya? Raden Purbaya termenung memandangi tubuh Prabu Sora yang tergeletak tidak berdaya. Lama sekali ia memandangi tubuh yang bersimbah darah akibat pukulan-pukulan dari kakeknya Mamang Kuraya. Dan beberapa saat kemudian, Raden Purbaya menarik nafas dalam-dalam. Lepaskan saja. Biarkan dia bebas kembali. Jadi, untuk apa kepergian kita ini, Adik Purbaya? Berpesiar? Mengapa setelah jauh-jauh kita mencari, kita membiarkannya begitu saja? Iya. Aku mengerti, Kak. Aku mengerti. Tapi, apakah yang semestinya kita lakukan sekarang? Membunuhnya? Membunuhnya dengan menghujani pukulan pada tubuh yang telah tak berdaya seperti ini? Atau melemparkan batu besar itu ke kepalanya? Sebagaimana aku membunuh Dandung Amoksa dulu? Begitukah, Kak? Tapi, orang ini adalah pembunuh ayahandamu, Adik Purbaya. Dan juga pembunuh Kakang Landayan yang tengah kita cari dan kejar. Itu adalah sikapku, Kak. Silakan. Silakan jika memang Kak Cempaka ingin membalaskan dendam Kakang Landayan suamimu. Lakukanlah sekehendak hati Kak Cempaka. Lalu, apakah yang harus kita lakukan? Membiarkannya pergi dan bebas. Ya. Begitu jika memang Kak Cempaka menanyakan sikapku. Bukan menjadi sikap seorang ksatria untuk menyiksa, apalagi membunuh orang yang telah tidak berdaya seperti ini. Sudahlah, Kak. Jika saat ini kita berada di istana, tentu kita akan dapat memberikan hukuman. Setidak-tidaknya mengurungnya. Tapi aku tidak dapat melakukannya di sini. Tidak, Kak. Lalu apakah yang akan kita lakukan selanjutnya? Akan kembali ke Karang Sedana? Atau... Tidak. Aku masih ingin mencari Resi Amista. Resi itu memiliki sikap yang sangat liar. Dan... aku curiga, Kak. Curiga apa? Mengapa sampai terjadi pertikaian di antara Prabu Sora dan Resi Amista? Karena itu, aku harus menemukannya dahulu, Resi itu. Dan... dan ya, aku harus membalaskan dendamku. Aku akan membuat resi asing yang licik itu seperti kawannya ini. Hah, ayo, mari kita pergi. Apa yang telah kakek lakukan? Manusia itu sangat licik dan jahat, Purbaya. Aku harus memberikan hajaran padanya. Karena jika ia sampai sembuh dan kembali kekuatannya, aku tidak akan sanggup menghadapinya. Untunglah saat ini keadaannya tidak sekuat dan sehebat biasanya. Kakek telah membunuhnya. Oh, tidak. Aku hanya membuatnya lumpuh. Aku mencabut seluruh kepandaiannya. Urat besar yang merupakan saluran utama tenaga saktinya, aku putuskan. Maka mulai saat ini, ia akan jadi manusia yang tidak berbahaya lagi. Terima kasih, Kek. Kakek telah memberikan hukuman yang setimpal padanya. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita, Kek. Kak. Petunjuk yang didapat dari penduduk desa, mereka akhirnya mengetahui arah yang pasti menuju Selo Gamping. Akan tetapi karena hari telah menjelang senja, mereka istirahat dulu untuk melepaskan lelah dan penat tubuh sehabis bertempur. Dan malam pun menjelang. Ada apa, Kak? Maafkan aku. Maafkan sikapku siang tadi. Kau benar. Kau memang seorang laki-laki yang bijak dan penuh dengan rasa welas asih. Apa maksudmu, Kak? Sikapku siang tadi yang membiarkan Prabu Sora yang tidak menganiaya dan menyiksanya. Jangan keras-keras bicaranya. Kakek dapat terbangun nanti. Ya, sikapmu tadi siang itu, Adik Purbaya. Tewasnya Kidandung Amuksa di Bukit Batu Larang oleh tanganmu. Agaknya demikian membekas jauh ke dalam relung hatimu. Ya, Kak Cempaka benar. Peristiwa itu sangat membekas sekali di dalam relung hatiku, Kak. Sejak saat itu, jika melihat terjadinya satu pembunuhan, hati ini akan menjadi terluka dan pedih kembali. Juga terhadap orang-orang jahat yang telah membunuh orang tua Raden sendiri. Ya, Kak. Juga terhadap siapapun. Rasanya sangatlah berat untuk mengayunkan tangan membunuh seseorang, Kak. Apakah siang tadi Kak Cempaka mengharapkan aku memukul kepala Prabu Sora yang telah tidak berdaya itu? Atau menyadarkannya dahulu, baru kemudian membunuhnya? Begitukah, Kak? Entahlah. Aku tiba-tiba saja jadi tidak mengerti, Adik Purbaya. Kak Cempaka, apakah kejahatan itu harus selalu dibalas dengan kejahatan? Pembunuhan keji harus dibalas dengan kekejian pula? Tidak, Kak. Aku kira tidak begitu seharusnya. Tidak begitu. Jika memang demikian seharusnya, Lalu di manakah bedanya antara yang baik dan yang jahat? Dan di manakah bedanya yang hitam dan yang putih? Tapi apakah kita akan membiarkan saja kejahatan itu tetap hidup? Membiarkan kejahatan itu berlangsung tanpa berbuat apa-apa? Iya, tidak begitu, Kak. Kita akan tetap menentang setiap bentuk kejahatan. Kita akan membasmi setiap bentuk kejahatan. Tapi yang harus diingat ialah kejahatannya lah yang kita basmi. Aku tidak mengerti, Adik Purbaya. Apa maksudmu? Jika kita membasmi kejahatan, bukankah itu berarti pula membasmi orang yang berbuat jahat? Tidak, Kak. Jangan sampai kakak mengartikannya demikian. Kita menentang kejahatannya. Dan jika sampai pembunuhan itu terjadi, semata-mata itu adalah karena suatu keterpaksaan. Tidak seperti yang kau harapkan pada Prabu Sora. Aku tidak dapat melakukannya. Jika perbuatan itu sampai kita lakukan terhadap ia yang tidak berdaya, semata-mata itu adalah satu pembunuhan. Pembunuhan dalam arti yang sesungguhnya, yang mempunyai arti dan nilai yang sangat keji. Iya. Sejenak, keduanya saling berdiam diri, termenung dalam memandangi lidah-lidah api yang menjilat-jilat, yang seakan-akan saling berlomba untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Dan kemudian, lihatlah, itu kakek tertidur dengan sangat nyenyak. Ayolah, kita juga harus beristirahat. Tidurlah, Kak. Aku juga sudah mengantuk. Iya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, setelah membasuh tubuh mereka di sungai kecil, keduanya melanjutkan perjalanannya mencari Selo Gamping. Segar sekali udara pagi ini, Kak. Bagaimana tidur kakek semalam? Ya, cukupanlah. Hanya saja, perut ini belum kita isi sejak semalam. Hei, lihat itu, sebuah desa, Kak. Kita akan mengisi perut di sana sambil mencari keterangan lagi tentang Selo Gamping. Ayo, mari kita cepat masuk ke desa itu. Hiya. Saja memacu kudanya dan kemudian disusul oleh Purbaya, dan di belakang mereka kakek Mamang Kuraya tetap saja berkuda dengan santainya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan ketiga pengembara itu? Dan apakah yang akan terjadi di Selo Gamping? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Propot bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.